بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كمسلمين إخواني وأخواتي رحمن ورحمة الله، الحمد لله كنا بشكر كبالي كبار الله سبحانه وتعالى dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua, khususnya pada kesempatan yang mubarakah ini kita kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang sempurna di saat-saat kita dapat duduk di dalam majlis dzikra, majlis ilmu yang mubarakah seperti ini, menunjukkan kesadaran kita untuk menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Itu nikmat taufik, nikmat iman, nikmat batiniah, nikmat qalbiyah yang Allah telah berikan kepada kita semua. Itu semua merupakan kesadaran sebagai orang beriman yang menyadari tentang hakikat nikmat iman dan perjalanannya, sebagaimana kita telah memahami bagaimana para ulama tatkala mendefinisikan tentang hakikat iman, al-iman yazid wa yanqus. Hakikat daripada nikmat iman ini yazidu, kadangkala senantiasa bertambah, wa yanqusu, dan kadangkala senantiasa berkurang. Dan di antara yang paling agung dari perjalanan kita agar nikmat iman dapat kita raih dengan istiqamah dan meraih kepada nikmat yang sempurna, tatkala iman kita senantiasa naik, dan wasilah yang paling agung di dalam masalah ini adalah wasilah ilmu, wasilah dari berupa ayat-ayat yang senantiasa kita dengar. Kepentingan kita terhadap ayat-ayat Allah, kepentingan kita kepada nasihat, itulah kekat ciri yang mencolok iman yang kita miliki. Mudah-mudahan ditolong oleh Allah untuk bisa istiqamah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalam sebuah ayatnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatul iman. Apabila ayat-ayat Allah dibacakan pada mereka, maka iman mereka bertambah. Maka manusia yang mau menekuni ilmunya Allah, dan orang yang kemudian dianugerahkan oleh Allah hati-hatinya dipenuhi dengan ayat-ayat Allah, itulah hakikat orang yang insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di dalam iman. Namun semua itu kembali kepada satu kenyataan yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada nikmat ini dapat senantiasa bertambah dengan ayat-ayat, dengan ilmu yang kita pelajari, manakala tidak ada penghalang yang menghalangi bertambahnya nikmat iman dengan ayat-ayat Allah. Dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla mengingatkan, walau syi'na larafa'nahu biha. Kalau sekiranya kami menghendaki, kalau Allah berkehendak, maka Allah akan mengangkat, meninggikan derajat dengan sebab ayat-ayat Allah. Dan itu adalah ketetapan yang tetap, wasilah setelah iman yang menjadikan agama kita ditinggikan oleh Allah, diangkat derajatnya adalah al-ilm. Namun demikian Allah mengatakan, walau syi'na larafa'nahu biha. Kalau kami menghendaki, kami mengangkat dengan sebab ayat-ayat tersebut. Walakin, kata Allah, walakinnahu akhlada ilal ardi. Akan tetapi dia telah menginginkan kepada dunia. Dan demikian juga di dalam ayat yang lain, Al-Imam Durqayyim yang menyebutkan dalam kitab Risalah Tabuqiyah, bahwasanya ayat-ayat Allah yang begitu agung, Al-Quran yang Allah telah jadikan wasilah untuk diangkat derajatnya manusia, karena di dalamnya berisi dengan petunjuk yang sangat tinggi, sangat mulia. Semua itu betul-betul bisa menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut dengan akhirat. Karena itu, di kesempatan yang seperti ini, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dengan nikmat ilmu, hendaknya kita senantiasa menjaga hati kita, menjaga tujuan kita, agar kepentingan kita di saat-saat kita terus menekuni ayat-ayat Allah, memahami petunjuk Allah, hati-hati kita selalu cenderung kepada akhirat. Hati-hati kita selalu takut kepada Allah tentang nasib kita nanti bertemu dengan Allah. Jangan ada kepentingan, jangan ada hal-hal yang memfitnah hati kita dari kepentingan dunia. Ini yang banyak menghalangi ayat-ayat Allah tidak menjadi wasilah bagi manusia untuk baiknya agama mereka. Tatkala mereka tidak menjaga hati mereka, tatkala kepentingan-kepentingan daripada dunia telah masuk di dalam hati mereka, maka mudah-mudahan di majelis yang mubarakah ini kita memang bertemu, berangkat, bertujuan untuk ta'awun, untuk saling tolong-menolong di dalam urusan iman kita. Tidaklah kita mengambil ilmu ini kecuali agar kita ditolong oleh Allah istiqomah di dalam din, istiqomah di dalam agama. Karena terpeliharanya agama kita adalah terpeliharanya ilmu. Manakala kita benar-benar mendapatkan ilmu yang benar dari jalan yang benar, maka insya Allah agama kita terlihat. Yang demikian ini diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Aw kama qala Rasulullah SAW, min asrati sa'ah ayyurfa'al ilm. Salah satu tanda kehancuran kiamat itu apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah dari hamba-hambanya. Dan Nabi menyebutkan, la yufidul ilma, Allah tidak mengangkat ilmu illa biqabdil ulama, kecuali kita dijauhkan dari para pembawanya, para ulama-ulama yang menekuni ilmunya Allah. Apabila kita sudah tidak ditolong oleh Allah seperti ini, maka hakikatnya agama kita terancam. Karena kita tidak lagi mendapatkan zikrah, walaupun ayat Al-Quran itu ada pada kita. Kita tidak lagi mendapatkan nasihat, walaupun hadis-hadis Nabi dahirnya masih ada pada kita. Tapi ketika tidak ada pembawanya, ketika tidak ada yang membawakannya dengan benar, maka hakikatnya terputuslah wasilah kita untuk mendapatkan zikr. Karena disebutkan di dalam hadis tersebut, kalau sudah tidak ada lagi orang-orang alim yang seperti ini, yang punya kepentingan terhadap ayat-ayat Allah untuk mendidik manusia, fayab kafir arti ru'asan juhara, yang ada di muka bumi adalah para tokoh-tokoh yang bodoh. Makanya Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan, min asrati sa'ah ayyul tamasal ilmu anil asrogin. Di antara tanda terjadinya kiamat, jika nikmat ilmu yang hakikatnya adalah nikmat agama diambil dari orang-orang kecil, diambil dari orang-orang yang bukan pembawanya yang benar, yang dibahasakan oleh Nabi al-Asagir, yang para ulama ketika menjelaskan mana Asagir, di antaranya orang-orang yang mereka belum rusuh di dalam ilmu. Di antaranya ulama menjelaskan orang-orang Asagir adalah orang-orang yang membawakan agama untuk kepentingan hawa nafsunya. Di antaranya orang-orang Asagir adalah orang-orang yang mereka masih muda-muda di dalam ilmunya Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari sanalah sumber fitnah. Dari sanalah sumber di mana agama ini tidak menjadi wasilah, ilmu tidak menjadi wasilah bagi kebaikan manusia, tapi justru sebaliknya menjadi fitnah. Karena itu salah satu nasihat yang sangat bagus pernah disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman ketika menasihati salah seorang sahabatnya, la tadurrul fitnah ma arata dinaka, la tadurrul fitnah ma arata dinaka. Fitnah itu tidak akan membawa bahaya memadaratkan bagi kamu. Fitnah yang senantiasa datang itu tidak membawa madarat bagi agama kamu. Ma'arofta dina, selama kamu adalah orang yang memahami agama kamu, punya ilmu tentang agama, pemahaman agamanya benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, seluruh manhaj agamanya benar, dan itu tidak mungkin kita raih dengan tiba-tiba. Karena nikmat ilmu itu adalah innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu didapat oleh seseorang dengan belajar. Nikmat ilmu itu tidak datang tiba-tiba kecuali harus dengan belajar dan punya wasilah yang benar. Makanya di antara wasilah yang dinasihatkan para ulama, nikmat yang besar tatkala kita ditolong oleh Allah bertemu dengan orang-orang alim yang punya amanah di dalam membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan hakikat daripada ilmu yang agung, yaitu ilmu untuk kembali, bagaimana mengembalikan usul di dalam hati kita tentang agama ini. Ilmu di mana kita akan kembali meraih agama ini dengan benar. Dan itulah ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah. Ilmu yang menjadikan hati manusia khusyuk. Inilah kaidah yang harus kita kembalikan. Kita harus banyak mendapatkan peringatan, mendapatkan nasihat dari para ulama kita tentang persoalan ini. Nikmat yang agung di dalam agama kita kalau kita meraih hati yang khusyuk. Sebaliknya kegagalan kita di dalam agama ini kalau kekhusyukan itu diangkat dari hati kita. Dan wasilah untuk khusyuk ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan khususnya adalah ilmu yang terkait dengan ma'rifat kepada Allah. Terkait dengan ma'rifat kepada nama-namanya, kepada sifat-sifat Allah. Ilmu ini adalah ilmu yang dulu dilalui para orang-orang saleh dengan perjalanan yang berat. Mereka mendidikkan ilmu ini bukan cuma sehari dua hari. Sebagaimana riwayat yang beberapa kali kita sampaikan dari Aisyah radhiyallahu an, di mana Aisyah radhiyallahu an riwayatkan dan mengatakan, dulu ketika ayat-ayat itu turun, di mana turun ini berangsur-angsur terus menerus, isinya adalah tentang masalah iman, isinya adalah tentang masalah mengenal sesembahan yang benar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pada waktu itu saya masih anak-anak, saya masih jariah. Kemudian tatkala surat Al-Baqarah, surat An-Nisa turun, saya sudah menjadi istrinya Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah mengatakan, kalau seandainya ayat tentang larangan khamr itu turun pada waktu di Mekah, kalau sekiranya ayat larangan zina turun pada waktu di Mekah, maka orang-orang Mekah akan mengatakan, wallahi, demi Allah, saya tidak akan tinggalkan zina, saya tidak akan tinggalkan minum khamr. Tapi lihat bagaimana ketika ayat larangan khamr, larangan zina turun, bagaimana sikap para sahabat? Menakjubkan. Arak yang mereka simpan di dalam rumah mereka, mereka keluarkan di jalan-jalan ditumpah. Tatkala ayat tentang menutup aurat turun, menakjubkan. Orang-orang yang tidak punya kain-kain untuk menutup aurat mereka, apa yang ada di rumahnya dia ambil, ditutupkan auratnya tanpa komentar. Perbedaan yang mencolok antara kenyataan ketika ayat-ayat ini turun dan antara perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang menjadi penyebab? Aisyah tadi mengatakan kalau seandainya ayat itu turun di Mekah, mereka akan mengatakan, demi Allah, saya akan tidak akan tinggalkan. Tapi pada waktu turun, bagaimana sikap mereka? Begitu mudah mereka meninggalkan. Berangkat dari apa ini? Dari apa? Khusyu'ul qalbi. Dari kekhusyuan hati. Dari hati yang khusyuk. Dari hati yang sudah tumakkinah. Dari hati yang telah merasakan manisnya mengenal Allah. Sehingga fisik-fisik mereka mudah diatur. Dan ini dulu ilmu datang dengan tertib, dengan tadrijian, diambil manusia dengan pelan, dengan baik, dididikkan dengan baik, sehingga kemudian mereka menjadi manusia-manusia emas dalam waktu yang tidak lama. Semua ini karena benarnya mereka dulu mengambil ilmu yang bermanfaat. Inilah menunjukkan dalil bagaimana dulu awaliyatnya para sahabat. Makanya dalam beberapa penjelasan di antara mereka mengatakan, kunna nata'allamul iman qabla nata'allamul Qur'an. Kami dulu belajar tentang iman sebelum kami belajar tentang Al-Quran. Begitu iman yang ada di hati mereka khusyuk. Setiap ayat yang datang bagi mereka zadatuhum iman. Inilah dulu mereka. Dan inilah salah satu nasihat yang dinasihatkan para ulama kita. Dulu para sahabat itu dicela-cela mereka talabul ilmi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hal yang menjadi perhatian besar Nabi kepada mereka adalah tarkizul qulub. Mempunyai perhatian yang fokus untuk menyiapkan hati-hatinya mereka para sahabat. Karena ilmu ini adalah kaulan sakinah. Tidak akan bisa diterima oleh hati-hati yang tidak siap. Lihatlah para imam-imam kita mengatakan, al-ilmu nurun wa nurullah la yutilil asli. Ilmu itu adalah cahaya Allah dan tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat kepada Allah. Lihatlah bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika mendidik muridnya Umar bin Ziyad al-Imam An-Nakhai. Ketika tidak dinasihati, bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib? Bukan cuma sekedar dinasihati. Dipegang pundaknya, dibawa, diajak pergi. Kemana dia diajak pergi? Dalam riwayat disebutkan fi aniyatil jabba. Para ulama ketika menafsirkan tentang tempat ini, sebagaimana beliau Syaikh Salim bin Tahlil menjelaskan dalam kitab Al-Wasaya Salaf, yang dimaksud, tempat yang dimaksudkan di situ adalah makbarah. Apa maksudnya makbarah? Makbarah apa? Makbarah? Kuburan. Sebagian ulama lagi menerangkan yang dimaksudkan di sini adalah tempat yang jauh dari kesibukan manusia. Berarti tempat yang apa? Sepi. Apa maksudnya? Beliau Al-Hilali menerangkan salah satu kebiasaan para salaf. Mereka sebelum menyampaikan ilmu pada muridnya disiapkan hatinya. Difokuskan hatinya. Dijauhkan dari kesibukan-kesibukan yang lain. Supaya hati itu bisa menangkap ilmu ini dengan benar. Itu dulu mereka. Sehingga ilmu yang mereka terima menjadi ilmu yang benar-benar menancap di hati mereka. Ayo lihat hadirin, maka apa sebenarnya yang hilang dari kebanyakan umat Islam pada hari ini dengan segala fenomenanya yang boleh dikatakan fenomena yang menyedihkan? Tidak ada lain adalah hilangnya kekhusyuan hati. Banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan tentang masalah ini. Dan ini adalah masalah krusial, bukan masalah main-main. Manusia dulu datang berduyun-duyun kepada Nabi untuk mencari penyelesaian fisik mereka atau hati mereka? Hati mereka. Kalau kemudian Nabi SAW mengatakan ilmunya diwariskan kepada para ulama, diharapkan para ulama ini nanti adalah menerangi hati manusia. Di saat manusia ini hidup di dunia dengan fenomena-fenomena dunia yang menjadi fitnah di hati mereka, yang memberi nasihat, yang menerangi, yang menunjuki jalan adalah orang-orang yang telah meraih ilmu di dalam hati mereka. Maka masalah ini masalah yang justru mendesak untuk diperbaiki. Kalau ini segera bisa diperbaiki dan orang tahu mendudukkan masalah ini, insya Allah umat ini akan pelan-pelan bisa balik. Dulu orang-orang jahiliyah pada masih datang, pada waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, rusak semua enggak dalam segala sisi. Rusak semua kan? Begitu hatinya diperbaiki oleh Nabi dengan taufik, makhluk itu menjadi rendah di dalam hati mereka. Maka meninggalkan dosa itu mudah. membawa tubuh untuk taat kepada Allah itu mudah. Karena itu otomatis akan ikut. Itulah makna hadis Nabi, in saluhat saluhal jasadu kullu, wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Maka pengajaran tentang masalah hati, bagaimana meraih hati yang khusyuk, ayuhal ikhwan, pemusim yang dirahmati oleh Allah, bukan pelajaran seperti orang capek untuk refreshing. Sebagaimana orang-orang di dunia sekarang, ketika capek dengan dunianya, pengen apa? Refreshing. Pengajaran tentang hati yang dulu ditekuni oleh para salaf itu bukan pengajaran sampingan. Untuk refreshing, bukan. Ini justru pengajaran yang menjadi prioritas mereka. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW kalau sudah menasihati para sahabat tentang surga, tentang neraka, apa kata sahabat? Seperti mereka melihat apa? Surga dan neraka seperti dilihat di mana? Di depan mata. Kira-kira kalau nasihati sambil lalu, bisa enggak seperti tergambar surga dan neraka di depan mata? Enggak mungkin. Hanya diingatkan 1 menit, 2 menit, bisa tergambar seperti ini? Di depan mata enggak mungkin. Coba lihat Rasulullah SAW sebagaimana dalam Bukhari Sahih Muslim. Nabi SAW ketika menasihati tentang fitnah, pernah suatu hari Nabi nasihati para sahabat sejak dari sholat subuh. Nabi naik ke mimbar, diingatkan mereka tentang fitnah. Kemudian sampai kapan? Sampai masuk waktu duhur. Kemudian Nabi sholat duhur, sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat duhur, Nabi lagi naik ke mimbar lagi, melanjutkan lagi sampai waktu asar. Begitu waktu asar Nabi sholat, kemudian bangkit lagi sampai waktu maghrib. Begitu sampai waktu maghrib, sholat lagi, bangkit lagi sampai waktu isya. Kemudian Nabi masih berdiri lagi, kemudian sampai malam, kemudian Nabi turun dan pergi. Ibnu Mas'ud mengatakan, inilah Rasulullah SAW. Fasami fahafidha man hafidha wa nasiya man nasiya. Orang-orang yang menjaga nasihatnya Nabi akan dijaga oleh Allah, dan orang-orang yang melupakan maka akan dilupakan oleh Allah. Itu dulu. Agama ini memang betul-betul menjadi kepentingan hidup yang besar. Dari mana orang bisa mempunyai pemahaman aulawiyat untuk mendidik hati manusia? Kalau dia tahu tentang masalah ini. Kalau dia tidak tahu tentang hakikat masalah ini, bagaimana mungkin? Sebagai contoh, apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, orang munafik kalau melihat dosa seperti melihat apa? Lalat kan? Kenapa? Su'ul faham. Ya kan? Karena buruknya pemahaman dia tentang dosa. Sehingga dosa yang sudah seperti gunung dipahami seperti apa? Lalat. Orang mukmin ketika melihat dosa kecil saja, apa yang dipahami? Ka'amsalil jibal. Kenapa? Husnul faham. Karena bagusnya pemahaman. Persoalannya bukan melihat dosa itu besar apa dosa itu kecil, tapi yang dilihat siapa yang dimaksiati. Kalau seorang berbuat dosa, entah besar entah kecil, jangan lihat dosanya, lihat kepada siapa kita bermaksiat. Siapa yang kita bermaksiat? Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau seandainya misalnya ada seorang rakyat dekat dengan raja, menjalankan perintah raja salah, urusan kecil, dia enggak besar enggak sama dia? Hah? Dia enggak besar enggak? Di depan raja, raja ngomong yang sebenarnya masalah sepele. Kemudian dia langgar. Dia merasakan sesuatu yang beban berat gak? Kenapa? Bukan melihat kesalahannya, tapi melihat kepada siapa dia bersalah. Kan begitu. Barangkali kalau bersalahnya cuma sama orang gila di jalan, kesalahan besar bisa jadi dianggap apa? Gak terlalu penting wong salah sama orang gila kan? Inilah. Karena itu tidak mungkin. Orang bisa punya perhatian yang besar tentang bagaimana mengembalikan tentang pengajaran hati dan punya tahap jalan pengajaran yang benar, mempersiapkan diri kepadanya kalau dia tidak tahu benar tentang masalah ini. Sebagai contoh misalnya, diriwayatkan di majelisnya Imam Ahmad, ada sekitar 5.000 manusia duduk di majelisnya Imam Ahmad. Dari 5.000 manusia ini, tidak sampai 500 manusia mereka belajar menulis. Jadi apa yang disampaikan Imam Ahmad mereka tulis, sudah masuk ke ilmu. Selebihnya berapa selebihnya? 4.500-an lebih kan? Wal baquna yata'allamuna husnal adab. Yang tersisa dari 450.000 manusia lebih, mereka fokus belajar kepada Imam Ahmad tentang husnal adab. Apa? Membaguskan adab. Ini majelisnya ulama. Imam Ahmad punya majelis khusus yang di situ malah jumlahnya paling banyak manusia diajari apa tadi? Adab. Ini menunjukkan mana mungkin orang begitu banyak dikumpulkan diajari adab dan mereka mau belajar adab kalau mereka tidak punya pemahaman kedudukan tentang adab. Seorang alim kalau tidak tahu persis kalau adab di dalam menuntut ilmu adalah masalah besar, mungkin gak dia ngajarin muridnya untuk punya adab? Gak mungkin. Tapi kalau dia tahu persis adab ini yang menentukan ilmu, pasti dia punya perhatian besar untuk mendidik tentang apa? Tentang adab. Sama. Kalau hari ini banyak orang menyepelekan tentang masalah mentarbiyah hati, ini menunjukkan minimnya atau jeleknya pemahaman mereka tentang tarbiyah qalbiyah. Sehingga menganggap ini masalah sepele. Ini menganggap masalah ya, itu kan masalah tazkiyatun nufus, gak penting. Na'udzubillah. Justru seluruh dakwahnya Nabi fokusnya kemana? Tazkiyatun nufus. Lihatlah Allah Azza wa Jalla berkata kepada Musa alaihissalam ketika memerintahkan datang kepada siapa? Fir'aun. Fakul hal laka ila antazakka. Ya kan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Katakanlah wahai Musa kepada mereka, hal laka antazakka. Maukah kamu saya didik untuk kamu bisa membersihkan dirimu? Fakul hal laka antazakka. Kemudian kamu menjadi orang yang takut kepada Allah. Ini perhatian dakwahnya para anbiya. Maka mudah-mudahan sebagaimana usul yang ke-9 terakhir, kita masih membawakan dalil-dalil tentang kedudukan masalah ini. Yang terakhir, bahwasanya hilangnya kekhusyuan akan membawa dampak yang sangat besar. Yakni yang pertama, yang dulu sudah kita pahami, hilangnya kekhusyuan akan membawa dampak perusakan tidak akan berhenti. Penyimpangan-penyimpangan tidak mudah dihentikan. Sebagaimana hakikat ibadah-ibadah yang didasari dari kekhusyuan di dalam hati, maka akan berdampak di dalam kehidupan dia. Inilah yang dulu, mereka dulu para sahabat dididik seperti ini. Sehingga dimanapun dia berada adalah orang-orang yang begitu mudah untuk meninggalkan daripada larangan-larangan Allah karena adanya kekhusyuan yang ada di dalam hati mereka. Kemudian dampak yang kedua adabul falahi yaumal qiyamah. Tidak akan membawa kemenangan nanti pada hari kiamat dengan apa yang mereka telah lakukan di dunia ketika tidak ada kekhusyuan di dalam hati mereka. Karena tidak adanya kekhusyuan di dalam hati mereka menunjukkan fasadnya hubungan dia kepada Allah. Itu yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Al-jahilu billah. Orang yang dia bodoh dengan Allah. Wa bi asma'ihi wa sifatihi. Orang yang dia bodoh dengan nama-namanya Allah. Bodoh dengan sifat-sifatnya Allah. Maka hatinya inqata'a bainahu wa baina rabbih. Terputus antara dia dengan antara sesembahan. Orang kalau sudah seperti ini, na'udzubillah min dzalik. Karya-karyanya tidak bermanfaat. Kalau hatinya sudah tidak ada urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, karya-karyanya sudah tidak bermanfaat. Orang munafik punya karya enggak? Ya? Punya ibadah enggak orang munafik? Punya. Apa yang dia bawa nanti di hadapan Allah semua karyanya habaan mansur. Seperti debu-debu yang tidak ada gunanya. Tidak ada keuntungan sama sekali yang dia petik. Ketika terjadi kerusakan di dalam hati mereka. Coba lihat ayat. Ketika Allah berfirman, fasaufa ya'tillahu biqaumin, apa terusnya? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini menerangkan, lihat ciri pokok yang disebutkan oleh Allah bagi kaum yang dinilai oleh Allah. Apa di situ? Punya apa di dalam hati mereka? Punya amalan hati. Apa itu? Mahabbah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah khusyuk. Dasar daripada kekhusyuan adalah memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada makhluk. Dan cinta ini tidak akan lahir tanpa adanya makrifat. Yang dulu sudah pernah kita jelaskan pada kajian yang awal dulu. Tidak akan ada cinta yang mendasari bagi kita untuk beriman kepada Allah, punya kerusuhan kepada Allah, kalau tidak ada makrifat. Hati kita tidak mengenal Allah. Maka itulah pantas kalau pengajaran dulu yang paling besar diajarkan para sahabat adalah masalah apa? Ma'rifatullah. Mereka belajar tentang iman sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha bertubi-tubi puluhan tahun. Belum belajar yang lain-lain, mereka dididik tentang ini sehingga hati-hati mereka kemudian punya khusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk menjadi lenyap dari hati mereka. Tidak ada lagi pertimbangan mereka tentang dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjadi generasi-generasi yang kuat. Dan dalil yang di antaranya dibawakan oleh beliau Syekh Abdul Hadi, selain dari ayat Allah, firman Allah dalam surat Al-Mu'minun yang dulu sudah kita jelaskan, beliau membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Tsauban radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi hasanatin amthali jibali tihamata bidar fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Perhatikanlah di sini. Sebagai orang mukmin, lebih-lebih lagi di zaman sekarang ini. Zaman kathratul fitan. Zaman banyaknya fitnah. Tidak ada yang paling kita takutkan untuk hilangnya kekhusyuan bagi orang-orang beriman kecuali masalah fitnah. Ini yang dulu ditakuti oleh para sahabat. Karena mereka khawatir terancam iman mereka, terancam kekhusyuan hati mereka adalah penyebabnya masalah apa? Masalah fitnah. Coba lihat hadis Nabi yang dulu sudah kita terangkan. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan al-kamafal, tu'radul fitan, fitnah itu akan dihamparkan oleh Allah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Apa kata Rasulullah? Qad yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Pagi hari terkadang orang beriman, yumsi kafir. Sorenya telah menjadi kufur. Wa qad yumsi mu'minan, kadang sore hari beriman, paginya telah menjadi kufur. Kalau hari ini kita ditanya, banyak enggak secara zahir kita melihat orang seperti ini? Apa jawabannya? Pasti kita akan menjawab tidak banyak. Ya kan begitu? Kenapa? Loh, ini pagi juga masih muslim, sore juga masih muslim. Ya kan? Pagi masih sholat, sore masih sholat, sore masih sholat, paginya lagi juga masih sholat. Gimana realisasinya hadis ini? Realisasinya hadis ini pernah diungkapkan oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam mukadimah kitab Syarah Aqidah Wasithiyah beliau, At-Tanbihat Al-Latifah ala Mahtawat Al-Aqidatul Wasithiyah. Itu beliau ketika menerangkan di dalam mukadimah, pertama beliau menerangkan generasi yang membawa iman dengan baik, yaitu siapa? Para sahabat dan para tabi'in. Kemudian setelah itu beliau membawakan summa khalaqa qulubun tanaqqa fi siratal sawiyyah. Kemudian datanglah generasi setelah mereka para sahabat dan para tabi'in, tanaqqa fi siratal sawiyyah wa khalaqa siratal mustaqim. Generasi yang telah menimpakan bencana pada jalan Allah yang lurus dan menyelisih siratal mustaqim. Bagaimana kalau mereka seperti ini? Disebutkan oleh beliau, fa'amalu uqulahum fima la qubila lahum bihi wa adkhalu ulufahum fi madarikis subuli. Mereka itu adalah generasi yang telah menggunakan akal-akal mereka di dalam agama ini, digunakan akal mereka pada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh mereka. Apa maknanya ini? Ini isyarat orang-orang yang sudah memasukkan akal untuk dijadikan dasar di dalam agama. Masuknya orang-orang yang telah menjadikan filsafat untuk menghancurkan agama. Kemudian mereka telah memasukkan unuf, hidung-hidung mereka pada tempat-tempat yang sempit. Ini bahasa majas, memasukkan hidung ke tempat yang sempit. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi ada tempat sempit, kemudian hidung kita masukkan ke situ. Apa yang terjadi? Hah? Apa? Sesak nafasnya kan? Ini isyarat orang-orang yang mereka telah membuat kerahiban di dalam agama yang menyusah-nyusahkan diri sendiri di dalam mengambil agama sebagaimana caranya orang-orang ahli perasaan, orang-orang ahli kebatinan, orang-orang sufi. Berarti yang disyaratkan oleh Syekh Sa'di, generasi yang telah menimpakan bencana ini dari orang-orang yang telah memasukkan akal di dalam agama dan memasukkan apa? Perasaan di dalam agama. Ini kurun generasi setelah generasi salafus salih. Kemudian beliau mengatakan, fan akasa dalika wartad dalila sudurihim. Maka perilaku mereka itu in akasa alaihim. Apa artinya in akasa alaihim? Telah menjadikan mereka terbalik. Ya, telah menjadikan mereka terbalik. Coba, saya ingin tanya untuk yang mungkin sudah beberapa kali ikut ngaji. Orang Qadariyah mengingkari apa? Mengingkari apa? Orang Qadariyah. Hah? Mengingkari apa orang Qadariyah? Perbuatan Allah terhadap perbuatan makhluk, ya kan? Takdirnya Allah, bahwasanya Allah yang mentakdirkan perbuatan makhluk. Maka mereka mengingkari keterlibatan irada Allah dan kudrah Allah kepada apa? Perbuatannya makhluk. Sekarang kita tanya, tujuan dia itu baik enggak? Ya? Tujuan dia mengingkari ini baik enggak? Hah? Loh gimana? Ini udah belajar lama ngaji salaf loh. Di internet aja ditulisi ngaji salaf gitu. Apa tujuan mereka? Kata beliau sesadi tanzihan lillah. Apa maknanya tanzihan lillah? Dalam rangka untuk membersihkan Allah. Tujuannya baik berarti enggak? Baik enggak? Baik. Dia tidak mau mengimani Allah mentakdirkan perbuatan hamba itu tujuannya untuk mensucikan Allah. Loh, tujuannya baik kan? Tapi cara berpikir ini pakai apa? Pakai dalil atau pakai akal? Pakai akal. Yang dia raih baik apa buruk? Tujuan dia mensucikan Allah, akhirnya dia mensucikan Allah atau menghinakan Allah? Menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan kata Syekh Sa'di? Fan akasa dalika alaihi. Ketika mereka bertujuan baik menjadikan mereka terbalik. Kemudian wartadda ila sudurihim. Cara-cara mereka ini kemudian menjadikan irtadda. Apa irtadda? Hah? Ini udah belajar. Irtadda. Isim fa'ilnya irtadda apa? Loh, bisa nasrif enggak ini? Irtadda yartaddu fahuwa murtadun. Berarti apa? Irtadda artinya apa? Murtad. Murtad. Itu loh sudah menjadi bahasa Indonesia juga sama kok. Murtad. Kalau kita dibilangi murtad sudah paham kan? Tapi kata Sesadi, irtadda ila sudurihim. Mereka murtad di hati. Apa maknanya berarti? Kalau murtad secara zahir, KTP-nya berubah. Ya kan, betul kan? Murtad secara zahir, KTP-nya berubah. Ganti. Tadinya Muslim, kemudian ganti apa? Itu murtad secara zahir. Tapi kalau irtadda ila suduri, murtad di hati mereka, berarti apa? KTP-nya masih Muslim gak? Masih. Benderanya masih salafi enggak? Masih mungkin. Enggak mau pakai bendera yang enggak salafi. Ada saya pernah dengar ada ikhwan ngomong sekarang kalau namanya enggak pakai nama salafi itu enggak laku. Tapi dadanya kita enggak tahu. Dadanya kita enggak tahu. Ya, dulu para salaf itu menjadi kenikmatan bagi manusia. Sekarang ini kita-kita yang menisbatkan menjadi salafi sering menjadi masalah bagi manusia. Kenapa? Persoalannya dulu para salaf, agama mereka benar, hati mereka baik. Mereka punya pengajaran yang benar, punya pengusuhan yang benar. Beda dengan keadaan kita sekarang ini. Maka tadi kita katakan, jangan dianggap yang dimaknai hadis Nabi tadi, pagi beriman, sore kufur, itu berarti benar-benar ganti KTP. Kalau itu gak perlu ditakutkan. Ya, gak perlu ditakutkan. Dan sahabat dulu bukan ini yang ditakutkan, ganti KTP gitu. KTP sahabat dirubah jadi KTP perusak Islam gitu, gak itu yang ditakutkan. Apa kira-kira? Kerusakan di hati yang ditakutkan ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi ini, apa? Hah? Apa masalah hati yang paling ditakutkan sahabat itu apa? yang menghilangkan kekhusyuan. Nifaq. Beda enggak nifaq sama kekufuran itu? Beda bentuk. Tapi buahnya sama atau beda? Sama. Sama-sama kufur. Ya kan? Ada kufrun ingkar, ada kufrun nifaq, kan begitu. Sama kan? Ada kufur dalam bentuk nifaq, ada kufur dalam bentuk juhud, kan kembalinya tetap sama. Tempatnya juga sama. Kembalinya ke neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik. Dan disebutkan di dalam majlis Nabi ini, yang menjadi sebab adalah fitnah. Imma fitnah syubhat, imma fitnah syahwat. Dan yang disebutkan ini menjadi sebab ditakuti para sahabat supaya tidak terjadi nifaq adalah masalah fitnah. Dan sekarang kita sudah di zaman siapa? Umar saja yang setan setiap kali bertemu dengan Umar cari jalan lain. Jadi Umar itu kalau ada setan lewat berpapasan, setannya pergi cari jalan lain. Itu saja Umar berlindung jangan ketemu fitnah. Padahal memiliki hati yang seperti itu. Dan sekarang kita modalnya cuma pas-pasan. Sudah ngajinya pas-pasan. Orang tuanya kita sekarang juga gak seperti dulu. Kalau orang tua dulu anaknya pergi, apa pesannya? Apa pesannya? Hati-hati ya nak. Ya kan begitu kan? Kalau sekarang sekolah sing dhuwur ya nang, dadi dokter wong sugih. Ngaji sing pedhel kanggo pinter dadi ustaz terkenal, tumpakanmu mobil. Itu kan beda. Kalau orang tua dulu hati-hati. Jadi hatinya diingatkan terus. Sekarang enggak, yang diingatkan nasib. Kamu dapat apa? Kamu ngaji kira-kira nanti prospeknya apa? Ngaji sunnah prospeknya apa? Penara iso gawe yayasan rasa ngaji sunnah kepala rugi. Masalah yang harus kita dudukkan. Lambat laun bergeser. Kemuliaan daripada ajaran salaf ini pelan-pelan terkikis. Bagi orang yang tidak tahu kepentingan kedudukan bagaimana dakwah yang mubarakah ini, sangat memungkinkan tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada jaminan. Walaupun antum misalnya buat yayasan penjamin salaf gitu ya, ya tidak bisa menjamin juga. Tidak bisa. Yayasan jaminan Ahlussunnah sejati misalnya gitu, tetap tidak bisa menjamin. Tidak ada jaminan. Maka nasihat-nasihat seperti ini, dalil-dalil seperti ini sudah sepantasnya menjadikan kebundaan hati kita. Bukan cuma sekedar lewat seperti ini. Oh iya, saya tahu dalilnya ini. Apa kata Rasulullah SAW? La'a'lamanna aqwaman min ummati. Sungguh benar-benar saya akan beritakan beberapa kaum dari umatku. Mereka nanti pada hari kiamat datang membawa kebaikan-kebaikan. Datang membawa kebaikan, bukan membawa keburukan. Datang membawa kebaikan-kebaikan semisal gunung Tihamah yang putih. Kebaikannya luar biasa, banyak sekali. Kemudian Allah jadikan kebaikan itu habaan mansura. Apa? Debu-debu yang berterbangan. Tidak ada faedah. Nabi sebutkan min ummati. Dari umatku. Dan ini menunjukkan apa yang terjadi? Fasadul khalq. Karena yang menjadi ukuran nanti di hadapan Allah dalam masalah ini. Antum lihat dalam hadis Bitaqah. Ya kan? Pernah mendengar hadis Bitaqah? Di mana orang yang berdua dengan Allah didatangkan catatan amal buruknya sejauh mata memandangkan. Kemudian orang itu sudah berputus asa. Sudah melihat dirinya ahli neraka. Kemudian Allah katakan, kamu masih punya satu kebaikan. Kamu masih punya satu kebaikan. Kata dia, apa artinya satu kebaikan saya dengan kejelekan yang seperti ini? Begitu. Kemudian Allah keluarkan semacam bitaqah, kartu yang bertuliskan kalimat apa? La ilaha illallah. Menunjukkan masih ada tauhid di dalam hatinya. Padahal dia punya kejelekan yang begitu banyak. Maka kemudian ditimbanglah amal dia, maka beratlah timbangan satu lembar catatan kebaikan. Di mana asal kebaikan kalimat tauhid ini? Di mana asal kebaikannya? Di dalam hati. Di dalam hati. Ini menunjukkan ukuran nanti di hadapan Allah seperti itu. Kita tahu ada orang yang terakhir dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Orang yang tidak menyangka keluar dari neraka. Tidak menyangka dia keluar dari neraka. Sudah hangus tubuhnya. Ketika dia dikeluarkan oleh Allah, dimasukkan di air untuk membersihkan dosanya, wajahnya masih menghadap ke neraka dengan hangus. Jadi, karena memang dia sudah melihat dirinya gak prospek, dia sendiri kaget. Kalau kemudian tubuhnya dikeluarkan dari neraka, wajahnya ini masih menghadap di neraka dengan hangus. Kata dia, ya Allah, palingkan sajalah wajahku, jangan menghadap ke neraka seperti ini. Kemudian Allah menanya, sudah itu saja permintaanmu? Iya, saya tidak akan minta yang lain. Sudah, kemudian Allah berikan dia wajahnya, tidak dipalingkan kemana? Ke neraka. Wajahnya sudah dijauhkan dari neraka. Dia sudah senang. Kemudian dia melihat apa? Surga. Dia melihat surga, melihat orang-orang di surga. Kemudian dia bilang sama Allah, ya Allah, buat dekatkan saya ke surga. Ini orang yang sudah gak prospek ini. Tapi masih ada misqala dzarrah min iman. Masih ada seberat biji sawi kekhusyuan di dalam hatinya tentang iman. Loh, katanya kamu tidak minta lagi kecuali cuma wajahnya tidak dihadapkan ke neraka. Kemudian ya Allah, saya lihatkan saja surga itu di sana. Kamu enggak minta lagi yang lain? Enggak, saya enggak minta lagi yang lain. Maka didekatkan dia ke surga. Masya Allah. Bagaimana rahmat Allah kepada orang-orang yang masih punya kehidupan kekhusyuan hati dengan iman. Walaupun kecil. Tidak sampai musnah. Sampai akhirnya orang itu masuk surga. Dan lihat orang yang tidak punya kekhusyuan hati. Datang membawa amalan yang banyak. Namun di hadapan Allah hilang seperti debu-debu berterbangan. Ini kaidah, ayo ikhwan. Kaum muslimin dirahmati. Ini kaidah. Inilah kaidah agama kita. Mana kita akan mentarkis? Mana kita akan memusatkan untuk menjaga kemenangan kita? Kalau bukan menjaga kekhusyuan hati. Menjaga iman kita agar iman ini tetap memiliki kekhusyuan walaupun baru sedikit yang kita miliki. Ini yang harus kita kembalikan. Kalau orang tahu benar-benar tentang masalah ini, pasti kesibukan dia paling banyak berbicara tentang bagaimana mengembalikan kekhusyuan hati mereka, menjaga kekhusyuan hati mereka. Makanya dulu sahabat tidak ada perhatian mereka yang paling besar kecuali masalah ini. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an selalu bertanya kepada Hudzaifah. Hudzaifah adalah orang yang ditugasi Nabi mencatat orang-orang apa? Orang-orang munafik. Jadi catatan orang munafik itu ada pada siapa? Hudzaifah bin Yaman. Sebentar-sebentar Umar datang kepada Hudzaifah. Nama saya ada enggak? Coba. Padahal ini Umar yang sudah disampaikan oleh Nabi fil jannah. Datang kepada Hudzaifah, nama saya Adam. Betapa kesibukan Umar bagaimana menjaga usul kekhusyuan hati mereka. Kekhusyuan hati. Ini dalil menunjukkan apa perhatian kita yang paling besar di dalam agama ini. Yang lain-lain kita boleh mengalami kekurangan, mengalami ini, tapi kalau masalah ini kemudian hancur, sudah enggak ada lagi harga. Ini dalil yang dinasihatkan oleh beliau. Qala Thauban, maka Thauban kemudian berkata, ya Rasulullah, sifhum lana. Jallahum lana. Allana kuna minhum manahnu lana lamu. Thauban kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa mereka. Jelaskan kepada kami siapa mereka. Terangkan kepada kami tentang hakikat mereka. Allana kuna minhum, agar jangan sampai kami termasuk golongan mereka. Lihat fikihnya sahabat. Kalau sudah dijelaskan oleh Nabi masalah besar, bagaimana? Langsung minta petunjuk. Apa tujuannya minta petunjuk? Untuk orang lain atau untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri. Ya Nabi, jangan sampai saya masuk mereka. Bukan sibuk ngurusi orang. Kita sekarang ini kadangkala, kalau sudah belajar agama, dapat ilmu, malah sibuknya ngurusi orang. Bukan ngurusi diri sendiri. Bukan memperbaiki diri sendiri. Tapi sibuk ngurusin orang. Begitu habis ngaji sunnah, oh makanya orang di kampung saya murtad semua. Oh makanya orang di desa saya ini memang PKI semua. Alhamdulillah. Malah ngurusin orang. Urusin diri sendiri. Jangan sampai sayalah yang ditujukan di dalam dalil itu. Itu dulu para sahabat. Kalau diterangkan orang-orang binasa, mereka takut dirinya. Tapi kalau kita kadang-kadang terbalik. Oh memang itu bukan kita, itu orang di sana itu yang mau dihadap oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal bisa jadi kita sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat Al-Qur'an fitnah iman orang. Apa yang dinasihatkan oleh beliau menunjukkan kepada kita bagaimana para sahabat punya perhatian yang besar untuk memahami masalah-masalah besar di dalam agamanya. Mereka tanya kepada Rasulullah untuk menjelaskan supaya kita tidak termasuk di dalamnya. Maka Nabi SAW, mereka mengatakan, Thauban berkata, wa nahnu la na'lamu, jangan sampai kami masuk di dalamnya dan kami tidak tahu. Dari mana orang masuk di dalam sesuatu dan dia tidak tahu? Ya? Bagaimana orang masuk kepada sesuatu, dia tidak tahu kalau dia masuk sesuatu. Ya? Ketika dia tidak tahu tentang hakikat sesuatu. Kan begitu. Orang tidak banyak tahu tentang nifaq. Sangat memungkinkan enggak dia nifaq, dia tidak tahu? Sangat memungkinkan enggak? Sangat memungkinkan. Orang tidak tahu tentang hakikat syirik. Sangat memungkinkan enggak dia masuk ke syirik, dia tidak tahu? Sangat memungkinkan. Orang tidak banyak peduli tentang masalah kerusakan-kerusakan hati. Sangat memungkinkan enggak dia masuk di dalamnya, dia tidak sadar? Itulah kebanyakan orang yang jatuh. Karena tidak punya ilmu di sana. Karena tidak punya pemahaman yang ada di sana. Memungkinkan dia terserempak jatuh ke sana dan dia tidak sadar. Makanya Thauban menanyakan kepada Nabi sebagaimana Hudzaifah bertanya kepada Nabi tentang kejelekan, tujuannya supaya dia tidak masuk ke sana. Dan seperti inilah sebenarnya kaidah yang diajarkan kepada kita bagaimana kita membangun agama kita. Maka Rasulullah menjawab, amma innahum ikhwanukum min siljatikum wa ya'khuduna minal laili. Masya Allah, subhanallah. Kama ta'khuduna walakinnakum aqwamun idha khalau idza khalau bi maharimillah intahquha. Perhatikan ayat ikhwan wa akhwatiddin. Apa yang terakhir disampaikan oleh Nabi ini? Ini penting sekali. Rasulullah menjawab, "Amma innahum ikhwanukum." Mereka yang dimaksudkan oleh Nabi itu saudara kalian. Saudara berarti apa ini? Saudara muslim, berarti dahirnya apa? Muslim. Ya. Jadi bukan kemudian sebagaimana orang bodoh mengatakan, wong kita belum kafir gini kok masih muslim. Bukan. Nabi mengatakan, mereka itu adalah ikhwanukum, saudara muslim kalian. Diperjelas oleh Nabi, wa min jildatikum, dan dari kulit kalian. Sebagaimana sebagian ulama menjelaskan ketika menerangkan min jildatikum, min jildatihim, maknanya dari kulit. Kulit itu adalah sesuatu yang di permukaan apa di dalam? Hah? Di permukaan, berarti menunjuknya dohirnya masih apa? Muslim. Permukaannya masih sama, mereknya, labelnya, benderanya masih sama. Min jildatikum, mereka itu kulitnya, penampilan dohirnya sama kalian. Akan tetapi disebutkan lebih lanjut, wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudu, mereka juga mengambil waktu-waktu malam kalian sebagaimana kalian mengambil waktu malam. Maknanya apa? Mereka sholat pada malam hari. Masya Allah. Ini masalah besar yang dikuat. Amalan yang berat mereka lakukan. Sholat di malam hari tidak mudah dilakukan oleh orang. Dia kerjakan. Tetapi walakinnahum aqwamun, mereka ini adalah satu kaum, beberapa kaum, idza khalau, ketika mereka sendirian, tidak ada siapa-siapa, ketika mereka sendirian, bimaharimillah, sendiri tidak ada siapa-siapa, yang ada perkara yang diharamkan oleh Allah, orang tidak ada yang tahu. Ketika dia dihadapkan dengan ini haram, ini haram, ini haram, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, dan tidak ada siapapun yang tahu, apa yang dia lakukan? Intahakuha, dia robek, dia terjang. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Apa yang rusak? Hati. Tidak punya muraqabah. Hatinya tidak punya kekhusyuan. Kalau dia adalah merasa diawasi oleh Allah dan tidak merasa bahwasanya dia adalah makhluk yang dhaif, Allah adalah kabir, Allah adalah adzim. Sebagaimana Allah ingatkan dalam sebuah ayat, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina makan summa yunabbi'uhum yawmal qiyamah bima kuntum ta'malu bima kuntum ya'malu. Tidaklah terjadi bisik-bisik dari dua orang, tiga orang kecuali Allah yang keempat. Tidak dari lima orang kecuali yang kelima. Dan tidak lebih banyak atau lebih sedikit dari itu kecuali Allah bersama mereka. Mereka tidak punya merasa ma'iyah diawasi oleh Allah. Ini menunjukkan hatinya tidak punya nasib, punya kedekatan dengan Allah. Sehingga begitu mudah. Kalau ada orang banyak, kelihatan khusyuk. Kalau sudah tidak ada orang, terserah maunya dia. Di hadapan orang banyak, kelihatan menampakkan siar yang bagus. Tapi gak ada orang, fitnah sana, fitnah sini, dolim sana, dolim sini, kan gak ada yang tahu. Ini menunjukkan yang hilang kekhusyuan. Karena orang yang punya kekhusyuan hati, terujinya pada waktu dia sendiri. Terujinya pada waktu tidak di hadapan khalayak. Terujinya pada waktu namanya tidak kelihatan besar. Dia jaga agamanya walaupun tidak ada siapapun. Dan itu menunjukkan hati yang muraqabah. Hati yang merasa dekat diawasi oleh Allah. Ini yang dinasihatkan para ulama. Jangan kamu menjadi wali Allah di depan banyak orang. Tapi kalau sudah tidak ada siapa-siapa, kamu menjadi aduullah. Apa? Menjadi musuh. Na'udzubillah. Jangan kamu menjadi wali Allah fil alam. Pada waktu terang-terangan ditahu banyak orang. Tapi ketika sendirian, kalian tidak bisa khusyuk kepada Allah. Ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka disimpulkan oleh beliau, fahaula qamu bi a'malin dhahiratin wa ahmalu a'malal qulubi. Maka mereka ini adalah orang-orang yang selalu mengerjakan, mereka telah menunaikan amal-amal yang zahir. Sebagaimana disebutkan datang pada hari kiamat membawa amal baik sebesar apa? Gunung Tihama. Tetapi roboh. Apa yang menjadikan mereka roboh? Mereka menyanyiakan amalan hati. Yang menjadikan mereka ikhlas, jauh dari riya. Sebagaimana ciri daripada orang yang menjauhkan dari riya, dia paling suka menyembunyikan amal baiknya. Kecuali amal baik yang memang tidak bisa disembunyikan. Dan dia berusaha untuk menjadi orang yang tidak nampak kebaikan-kebaikannya. Ini menunjukkan orang yang menjaga hati mereka. Orang yang mempunyai perhatian kepada hati mereka. Maka orang yang disebutkan dalam hadis Nabi ini terbalik. Amalan zahirnya diperbanyak, sementara amalan hatinya mereka sia-siakan. Falam yuraqibullaha fi khalwatihim. Maka mereka tidak senantiasa merasa mendapatkan pengawasan pada Allah pada waktu mereka khalwat, pada waktu mereka sendiri, pada waktu mereka tidak ada siapapun, hatinya tidak punya kedekatan, tidak punya kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muraqabatu ilmul qalbi bi qurbir rabb. Yang dimaksud dengan muraqabah adalah ilmunya hati, di mana hati memiliki ilmu bi qurbir rabb, dengan apa? Dekatnya Allah. Orang yang hatinya dipenuhi ilmu, kalau Allah itu adalah dekat kepada dia, itu berarti orang yang meraih muraqabah. Dan tidak mungkin orang bisa seperti ini kalau dia tidak banyak memahami pengajaran tentang hakikat sifat-sifat Allah. Karena itulah Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan hati manusia, al-qalbu arsur rahman. Hati itu adalah arasnya Allah Ar-Rahman. Apa yang dimaksud kalimat ini? Al-qalbu arsur rahman. Hati itu adalah arusnya Allah Ar-Rahman. Apa yang dimaksud kalimat ini? Yang dimaksud hati itu adalah arusnya Allah. Kata Ibnul Qayyim, tempat bersemayamnya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Sehingga hati itu dipenuhi dengan mengenal Allah, mengenal namanya, mengenal apa? Sifatnya. Akhirnya hati seperti ini selalu merasa dekat dengan apa? Dengan Allah. Itu yang disebutkan di dalam hadis, ka'annaka tarah, seperti kamu melihat Allah. Yaitu melihat dengan hati, dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah di dalam hati, berupa mengenal Allah, mengenal namanya, mengenal sifatnya. Dan ini seharusnya pengajaran yang harus banyak kita dapatkan, agar hati kita terbimbing untuk mendapatkan muraqabatullah. Maka mereka ini disebutkan oleh muallif, haulai yantabiqu alaihim qaulul qa'ili. Mereka ini adalah kaum yang sangat tepat, cocok. Sebagaimana perkataannya seorang penyair, adhara bainal khalqi ihsanahu wa khalaqar rahmana lamma khalaq. Dia menampakkan kebaikannya di antara makhluk, dan dia menyelisihi Allah Ar-Rahman lamma khalaq, ketika dia sendirian. Sebagaimana dalam syair disebutkan di sini, haula'i yaj'alullahu a'malahum yawmal qiyamati haba'an mansura. mereka ini adalah kaum yang amal-amal mereka nanti pada hari kiamat Allah jadikan debu-debu yang berterbangan yang tidak ada di sini. La yantahu minha sahibuha bi syai'in aslan. Di mana pemiliknya tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun sama sekali. Di hari yang di mana dia sangat butuh kepada apa? Kepada apa? Butuh kepada amalnya kan? Di hari kiamat orang itu cuma butuh satu. Butuh apa? Amalnya baik. Kan begitu. Makanya ketika orang-orang di Yaumul Mahsyar mereka diberikan oleh Allah catatan dari tangan kanannya, apa mereka? Dengan gembira mereka langsung menyambut ha'umukra'u kitabiyah. Segera bacalah kitabku. Menunjukkan mereka. Mereka begitu dikasih catatan amal dari tangan kanan, mereka langsung bilang, mari kita baca catatan amal kita. Menunjukkan mereka apa? Orang beruntung apa orang rugi? Orang beruntung. Karena dia berani buka, berarti dia sudah tahu kalau amalnya menguntungkan dia. Beda dengan orang-orang yang mendapatkan amal, catatan amalnya dari tangan apa? Kiri atau dari belakang. Apa kata dia? Seandainya ini tidak datang pada kita. Karena dia sudah tahu. Begitu datang dari kiri, menunjukkan amal dia adalah hancur. Di hari yang dibutuhkan manusia cuma amalnya, dia melihat amalnya seperti debu terbang semua. Bagaimana tidak menderita? Ya. Bagaimana tidak menderita? Kalau hari ini orang kerja, kemudian waktunya gajian, tiba-tiba kantornya bangkrut, kemudian tidak digaji sama sekali, mungkin sedih, tapi nggak terlalu sedih. Kenapa? Masih ada alternatif lain kan? Ya sudahlah, memang bangkrut. Sekarang saya cari yang lain, insya Allah masih bisa. Ya kan begitu? Sekarang kalau di hari kiamat, tidak akan amal orang lain kita ambil. Ya kan? Amal kita sendiri, sementara yang kita miliki habaan mansur. Bagaimana ini tidak menyakitkan? Seharusnya ini menjadi pelajaran kaidah yang besar. Supaya kita terus-menerus menjaga kaidah di dalam beramal. Agar kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Bagaimana menjaga amalul qalb? Bagaimana kita punya perhatian untuk memperhatikan masalah amalan hati? Agar kita selalu meraih muraqabatullah. Wa hadza min adamil khasarat. Kata beliau, ini merupakan paling besarnya kerugian. Rugi yang tidak bisa diukur. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat yang lain, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Orang paling rugi. Beramal sudah diperhitungkan, menganggap berhasil, sampai di sana bangkrut. Na'udzubillah. Alal abdi yaumal qiyamati ayya rasayahu kullahu da'i'an lam yantafi minhu bi syai'in. Ini merupakan kerugian yang paling besar bagi seorang hamba pada hari kiamat. Tatkala dia melihat karyanya seluruhnya da'i, terlantar semua, pergi semua, lenyap. Apa yang diupayakan di dunia yang dia tidak bisa kembali lagi? Lenyap. Ya, kecewa yang mendalam. Lam yantafi minhu bi syai'in, dia tidak bisa mengambil manfaat, cuma sedikit saja tidak bisa. Masih lumayan, orang yang amalan hatinya masih ada. Mungkin datang di hadapan Allah, amalan baiknya tidak begitu banyak. Ya kan? Mungkin bisa jadi datang kepada Allah, amal baiknya tidak terlalu banyak. Tapi amal hatinya terjaga. Justru Allah memberikan banyak keselamatan. Coba lihat ketika Allah menghisab orang mukmin. Orang-orang yang masih terpelihara hati mereka, tidak terkena nifaq. Bagaimana Allah ketika menghisab mereka? Allah jadikan berdua. Cuma dia sama siapa? Sama Allah. Kemudian Allah tanya, dosa-dosa dia. Dibuat mengaku dosanya. Ini dosamu, ini dosamu. Disebutkan semua. Maka dia mengakui. Benar ya Allah. Benar. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Qad satartuka fi dunya. Dulu di dunia, aku tutupi dosa-dosamu. Qad satartuka fi dunya. Dulu di dunia dosa-dosamu ini saya tutupi. Kemudian sekarang kamu mengakui. Dan hari ini aku ampuni semua dosa-dosa. Masya Allah. Ini karena amalul qalb. Sebagaimana kita sudah diajarkan tahu semua. Kabair ala masyiatillah kan. Dosa besar itu adalah sesuai dengan apa? Masyiatillah Allah. Ya. Kalau Allah mengendaki untuk mengampuni, Allah ampuni dengan sebab yang lainnya. Tapi dosa-dosa yang paling banyak dilakukan oleh hati semua berujung kepada masalah kufur dan nifak. Naudzubillah. Dulu ketika kita membahas masalah hasad, ujung-ujungnya membawa dampak kepada masalah iri. Penyakit hati kan iri. Ujung penyakit hati enggak ujuk? Ujuk, iri, ya kan? Ujung-ujungnya membawa kepada apa? Kekafiran, ya? Kerusakan-kerusakan hati, walaupun kelihatannya remeh, ujung-ujungnya membawa kepada kekufuran. Na'udzubillah. Makanya kalau sampai kita dengan Islam ini punya nasib yang sangat jauh untuk berbicara memperbaiki hati kita, na'udzubillah. Na'udzubillah. Ulama-ulama yang seperti itu ilmunya saja masya Allah. Kalau sudah menulis surat kepada temannya, selalu mengingatkan tentang masalah ini. Selalu mengingatkan tentang masalah ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menulis menasihati muridnya, menasihati temannya, ditulislah risalah, risalatul Ibnu Qayyim ila ba'di ikhwani. Tulisannya Ibnu Qayyim kepada sebagian saudaranya, itu masya Allah isinya. Meluruskan kembali tentang masalah hati. Ini ayyuhal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hakikat daripada kedudukan, dalil yang menerangkan standar terakhir ukuran ini kembali kepada masalah amalan hati. Wa huwa aqwaju ma kana al-amilu ila amali. Di hari di mana orang yang beramal sangat butuh dengan amalnya. Waqad sa'ida al-sa'i nafi bi sa'ihi. Dan di waktu yang sama dia melihat orang-orang yang beramal yang berbahagia berhasil. Kayak apa menderitanya? Dulu di dunia teman-temannya yang sholat masuk surga. Dia juga sholat. Teman-temannya yang dulu sedekah masuk surga. Dia juga apa? Sedekah. Teman-temannya yang berjuang masuk surga, dia juga apa? Berjuang. Begitu sampai di sana dia di neraka. Luar biasa, bagaimana enggak menderita? Sudah tidak bisa memperbaiki, tidak bisa kembali, ngelihat temannya yang dulu kelihatannya sama-sama beramal, beruntung dia hancur. Ini penderitaan yang luar biasa, ya ikhwan. Apa yang dinasihatkan oleh beliau? Syekh Abdul Hadi di dalam penjelasan masalah ini. Kemudian berbawakan dalil kembali yang menunjukkan tentang sumber daripada keuntungan dan kehancuran nanti adalah masalah hati. Hadis yang insya Allah beberapa kali kita sampaikan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi." Sesungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat, hisabnya pertama kali diputuskan oleh Allah, rajulun ustushida, seorang yang dia telah dimatikan syahid. Mati syahid, mati di medan perang, secara zahir dimatikan dalam keadaan syahid. Fa'udhiya bihi, maka didatangkan dengannya. Fa'arrafahu nikmatahu fa'arrafaha, maka Allah menanyakan tentang nikmatnya pada dia dan dia pun menunjukkan nikmat itu. Qala, dia Allah azza wa jalla berkata kepada dia, fama amilta fiha, bagaimana kamu beramal dengan kematianmu di medan perang itu? Qala, maka dia menjawab, qataltu fika hatta istahidtu, ya Allah, aku telah berperang untukmu sampai aku meninggal dunia syahid. Ya, dan dia memang mati di medan peperangan. Aku telah berperang untukmu dan sampai aku kemudian mati syahid. Qala, maka Allah berkata, kadzabta, kamu dusta. Orang tidak ada yang tahu, Allah Maha tahu. Ya, orang tidak ada yang tahu, tapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu tentang hati kita. Kadzabta, maka kamu dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un, kamu berperang itu supaya kamu dinilai, dikatakan pemberani, dikatakan orang hebat, dikatakan orang luar biasa. Dan ini masalah hati, masalah yang tersembunyi. Faqad qila, maka kemudian dikatakan pada dia, summa umira bihi, kemudian diperintahkan dengannya, fasufi ba'ala wajhihi, kemudian diset atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dia dilemparkan di dalam neraka. Na'udzubillah. Kenapa? Karena penyakit hatinya. Ya. Karena ketidakikhlasannya. Ini adalah amalan hati. Tidak ada kekhusyuan di dalam hatinya, di dalam dia beramal. Padahal amalnya adalah amalan besar, sampai mengorbankan jiwa, raga, dan nyawanya. Mati di medan perang. Warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Yang kedua, orang yang dia telah belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, dia telah membaca Al-Qur'an. Ini amalan besar. Menuntut ilmu itu bukan amalan yang mudah. Bukan amalan yang remeh. Orang untuk bisa punya ilmu, alim, kemudian mengajarkan manusia dengan ilmunya, itu perjalanan hidup yang panjang, pengorbanan yang berat. Ya. Al-ilmu la yunalu bi rahatil jasad, kata para ulama, ilmu tidak bisa diraih dengan mengenak-enakkan tubuh, itu tidak bisa. Capek. Sudah begitu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mempertanyakan nikmatnya, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, Allah mengenalkan nikmat yang Allah berikan pada dia, dia pun memahami nikmat tersebut. Faqala, Allah berkata, fama amilta fiha, bagaimana kamu beramal dengan ilmumu? Qala, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana. Dia mengatakan, ya Allah, saya belajar ilmu, saya mengajarkannya, saya membacakan Al-Qur'an untukmu. Qala, maka Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Masalah hati, ayol ikhwan wa akhwatiddin, masalah yang tersembunyi, masalah yang sangat pelik, masalah yang sangat riskan. Berubah-ubahnya hati begitu mudah yang dulu sudah kita pahami. Maka Allah katakan, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma, kamu belajar itu, liyuqal, supaya kamu dikatakan alim, supaya kamu kelihatan besar namamu sebagai orang alim, punya ini, bisa ini, melakukan ini, buat karya ini, dan seterusnya. Ternyata itu tujuan kamu. Wa qara'tal Qur'an, kamu membaca Al-Quran liyukala huwa qari, supaya kamu disebut ahli qari, ahli qiraah, bacaanmu, hafalanmu, dan seterusnya. Tsumma umira bihi fasufiba ala wajhihi hatta ulqiya finna. Kemudian dia diperintahkan dan disaret di atas wajahnya kembali sama dengan yang tadi, sampai kemudian dia dilemparkan di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullahu fa'udhiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala fama amirta fiha qala ma taraktu fi sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Kemudian seseorang didatangkan orang yang Allah telah lapangkan padanya dan Allah telah anugerahkan pada dia dari melimpahnya harta seluruhnya. Limpahan harta diberikan oleh Allah pada dia. Maka Allah datangkan dia, Allah mengenalkan nikmatnya kepadanya dan dia pun mengakui, mengetahui. Kemudian dia, Allah berfirman, "Fama amilta fiha?" Bagaimana kamu gunakan beramal dengan harta yang aku limpahkan pada kamu? Maka dia menjawab, "Tidaklah aku tinggalkan satu pun jalan yang aku cinta untuk berinfak pada jalan tersebut kecuali aku berinfak di dalamnya untuk engkau." Luar biasa apa yang dia lakukan. Tidak ada satu pun jalan pun infak yang dia cintai untuk berinfak, maka dia berinfak dan dia katakan untuk Allah. Maka kemudian qala, Allah menjawab, "Kadzdzabta, kamu dusta." Masya Allah. Siapa yang tahu? Tidak mudah menjaga keadaan hati kita. Walakinnaka fa'alta liyuqal, kamu berbuat itu supaya kamu dikatakan huwa jawwar. Kamu adalah orang dermawan, orang pemberi, orang pemurah. Faqad qila, maka dikatakan, "Tsumma bihi fakhusiba ala wajhihi tsumma umira bihi fakhusiba fasukhiba ala wajhihi." Kemudian dikatakan pada dia dan diperintahkan dengannya dan diseret di atas wajahnya, "Tsumma ulqiya finna." Kemudian dilemparkan di dalam neraka. Semua ini penyebabnya adalah masalah amalan hati. Binasanya amalan hati. Maka disimpulkan oleh beliau, "Fa inna haula'i tsalatsa فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الرِّيَاءَ وَالسُّمْعَةَ هُمْ بِإِزَاءِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ بَعْدَ النَّبِيِّينَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ." Mereka tiga orang ini adalah orang-orang yang menginginkan riya di dalam amalnya dan menginginkan untuk didengar, sehingga didengar amal dia, banyak orang tahu kalau dia orang yang terkenal karena memang dia mencari itu dan dia berusaha ke situ. Beda dengan orang yang dia terkenal tapi bukan berusaha ke sana. Itu yang diterangkan oleh beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan masalah riya ini ayol ikhwan, masya Allah, sulit sekali. Halus. Sampai-sampai diterangkan oleh Imam Ahmad, ada satu amalan min dakikir riya. Apa dakikir riya? Riya yang sangat, sudah riya itu kan halus kan? Ini min dakikir riya, paling halusnya riya. Apa? Di depan orang dia ngomong, "Dosa-dosa saya itu banyak." Di mana riaknya coba? Di mana riaknya dia dengan amal baiknya? Coba, ada yang bisa jawab? Dia mengatakan di hadapan orang, "Dosa-dosa saya itu banyak, saya itu banyak dosa." Di mana riaknya? Di mana? Hah? Bangga, bangga dengan dosa. Dosa itu kan amalan jelek, bukan riya. Gimana hal tak riya? Hah? Gimana? Riak dalam tawadu. Orang akan menilai, masya Allah, tawadu sekali ini. Dia mau mengakui dosa. Halus kan? Supaya dilihat orang kalau dia itu tawadu. Ngeri. Menjaga amalan hati itu gak gampang. Kalau kita tidak punya perhatian yang penting, tidak tahu banyak ilmu tentang masalah ini, gak mudah. Ya, gak mudah. Ini ya, ikhwana fiddin wa akhwatiti rahimani wa rahimakumullah. Maka dinasihatkan oleh beliau, yang menjadikan hancurnya tiga pembawa amalan besar itu adalah menginginkan riya dan sum'ah. Apalagi dunia sekarang, dunia yang sangat prospek. Ya, fasilitas lebih banyak mengantarkan kita untuk mudah apa? Mudah riya. Dunia sekarang kan era apa? Era globalisasi, era komunikasi, paling gampang sekali orang itu untuk dimunculkan di permukaan. Ya kan begitu? Paling gampang sekali. Hum bi'iza'i salasatil ladina ba'dan nabiyina. Mereka ini adalah kebalikannya dari tiga golongan manusia setelah nabi yang disebutkan ketika menjelaskan tentang siratul mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang di apa? Bukan jalannya orang yang dimurkai, jalannya orang yang diberi nikmat. Yang dimaksud nikmat itu siapa? Minal rusuli wal anbiya. Kemudian apa? As-siddiqin was-suhada was-salihin. Siddiqin adalah orang-orang yang benar dengan ilmunya, suhada adalah orang-orang yang sahih benar yang tidak bermaksud riya, salihin adalah orang-orang yang saleh dengan amalnya, sebagaimana yang disebutkan tadi orang yang dermawan. Orang-orang yang mereka adalah seperti ini. Fa inna man ta'allama al-ilma alladhi ba'atha Allahu bihi rusulahu wa 'allamahu li wajhillahi kana siddiqan. Karena orang yang dia telah mempelajari ilmu yang Allah telah datangkan melalui para rasul, kemudian dia mengajarkan ilmu untuk wajah Allah dan betul, dan dia ikhlas dan tidak menginginkan riya, berarti dia masuk golongan apa? Siddiqi. Berarti kalau dia sudah hatinya rusak, bukan lagi masuknya siddiqin, tapi apa? Miroi. Ya kan? Orang yang bertujuan apa? Riya. Jauh sekali. Ya. Makanya Qadi Iyad pernah menasihatkan, ulama-ulama akhirat itu dia lebih senang namanya tertutupi. Beda dengan ulama-ulama dunia. Dia lebih senang namanya terkenal. Ya. Ulama akhirat itu biasanya namanya banyak tidak dikenal oleh manusia. Kalau tuh dikenal, biasanya yang dikenal yang tidak disukai manusia, dibenci, difitnah. Tapi kalau ulama dunia, biasanya yang dipamerkan kepada manusia kebaikan-kebaikannya. Supaya tambah terkenal. Ini orang-orang siddiqin dengan orang-orang miroin itu beda. Maka orang alim yang siddiqin, sebagaimana kata Imam Rajab Al-Hambali, dia itu kalau misalnya namanya terkenal, bighairi qasdin. Apa bighairi qasdin? Tidak dimaksudkan untuk terkenal, sebagaimana para ulama kita. Ya kan? Terkenal tapi dia sendiri tidak bermaksud untuk apa? Terkenal. Kalau namanya terkenal dan dia tidak bermaksud untuk terkenal, dia itu siang malam sangat khawatir dengan diri. Khawatir. Sehingga dia berusaha bagaimana menutupi pintu-pintu supaya tidak menjadikan dia terkena apa? Riya. Itu orang-orang yang mereka ditolong oleh Allah. Ini orang-orang siddiqin. Malah justru kadang-kadang sekarang ini kita namanya tidak dicatat saja sudah ribut. Kan? Enggak dicatat saja sudah ribut. Enggak dikasih gelar saja sudah ribut. Enggak ditulis di al-ustadz saja sudah ribut. Memang pintu riya ini masya Allah. Kalau orang tidak punya kekuatan ilmu di dalam hati mereka tumbang, gampang sekali tumbang. Padahal perjalanan ilmu ini perjalanan yang tidak ada batasnya. Sampai meninggal dunia. Dan ilmu ini paling cepat membuat orang terkenal. Iya kan? Paling cepat sekali. Karena memberi kebaikan pada manusia. Maka pintunya untuk riya ini masya Allah, luar biasa. Makanya saya dulu dinasihati sama guru saya. Ketika belajar ilmu sharaf. Coba lihat contoh yang dipakai ulama dalam ilmu sharaf. Pertama apa? Fi'il sulat mujarrad. Nasara. Penuntut ilmu itu minta tolong kepada guru. Setelah itu apa contohnya? Doroba. Akan banyak kena ujian. Kena pukulan, kena macam-macam kan? Kalau dia sudah sabar dengan doroba. Dan biasanya sabar. Akhirnya yang terjadi contohnya apa? Habis doroba. Loh kok gak tahu? Alima kan? Iya kan? Fataha dulu. Habis doroba fataha. Terbukalah dia jalan ilmunya. Begitu sabar, maka tahulah dia jalan ilmu. Akhirnya pintu ilmunya terbuka. Begitu pintunya ilmunya terbuka, maka ilmunya melimpah. Jadilah dia orang apa? Alima. Kalau sudah alima, maka jadilah dia khasuna. Kan? Jadi bagus kan? Begitu khasuna, jadilah dia apa? Khasibah. Dinilai. Di mana-mana jadi buah bibit. Oh fulan, fulan, masya Allah, masya Allah. Fulan, masya Allah, masya Allah. Kalau sudah itu, contohnya pada Ruba'i Mujarrad apa? Ruba'i Mujarrad? Ini gak pernah belajar sharaf. Apa contohnya di Ruba'i Mujarrad? Dakhraja. Ya kan? Apa artinya dakhraja? Dakhraja? Jatuh. Saya dulu punya guru kalau nasihati, hati-hati kalau kamu sudah alima, khasuna, khasiba. Kamu bisa masuk ke dakhraja. Masya Allah. Itu guru saya dulu nasihati, hati-hati kan. Biasanya kalau sudah khasiba, lupa daratan. Kalau sudah seperti itu, tidak lagi memikirkan dirinya, tidak lagi tazkiyatun nufus, tidak lagi memperbaiki, biasanya nanti tidak disadari tahu-tahu apa? Dakhraja, jatuh. Jatuhnya orang yang sudah alima, khasuna, khasiba, betul-betul terperosok. Masya Allah. Bagaimana orang Yahudi? Sudah diberi ilmu, mulia, diberi kemuliaan oleh Allah, tidak bisa menghargai ilmu, akhirnya apa? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini apa yang dinasihatkan oleh beliau, hakikatnya kembali kepada amalan hati. Wa man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulya. Siapa yang berperang memang hatinya ikhlas untuk kalimat Allah, bukan untuk kelompoknya, bukan untuk pribadinya, bukan untuk mencari sesuatu, maka itulah orang yang berperang untuk kalimat Allah. Wa qutila, dan dia meninggal, kana syahidan. Itulah orang yang syahid. Tapi kalau ada kepentingan yang lain, maka dia bukan orang yang syahid. Wa man tasaddaqa yabtaghi bidzalika wajha Allah kana shalihan. Maka orang yang selalu bersedekah, dermawan dengan rezeki yang Allah berikan, digunakan di jalan Allah Azza wa Jalla untuk mencari wajah Allah, maka itulah orang yang saleh. Maka Nabi menyebutkan jalannya orang-orang yang lurus daripada jalannya para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wasolihin. Kalau tidak bisa menjaga amalan hatinya, tidak lagi menjadi siddiqin, tidak lagi menjadi syuhada, tidak lagi menjadi solihin. Walaupun akhirnya dia beramal. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Ini hadis yang ketiga, dalil yang sangat sering kali diulang-ulang para ulama. Syekh bin Bas rahimahullah dalam kitab beliau tentang al-ilmu wa akhlaqu ahlihi. Salah satu nasihat yang sangat dinasihatkan beliau adalah dalil ini. Awwalu man tusa'aru bihi munna. tiga golongan yang paling pertama dilemparkan oleh Allah di dalam neraka, tiga golongan ini. Apa yang rusak? Qalb, hati yang tidak bisa dia menjaganya. Zahirnya punya amalan besar, tapi hatinya tumbang. Hatinya terkena fitnah. Na'udzubillah waliyadzubillah min dzalik. Kemudian dalil yang berikutnya, An Sahli bin Sa'd As-Sa'idiyyi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar. Wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli al-jannah. Perhatikan ya, Pak. Dalil yang kembali menjadi kaidah kita. Bagi orang-orang yang ingin selamat di dalam perjalanan agama, hadis ini menjadi kaidah lagi. Nabi bersabda dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, sesungguhnya seseorang sungguh benar-benar dia telah beramal pada amalan ahli surga, fima yabdulin nas, pada yang nampak di hadapan siapa? Manusia. Sepanjang hidupnya, diterangkan dalam hadis, ini potongan hadis, sepanjang hidupnya dia mengamalkan amalan apa? Ahli surga. Tapi diberi catatan apa? Fima yabdu linnas, amalan itu dinilai nampak di hadapan siapa? Manusia. Berarti dohir apa batin? Dohir. Sudah payah membawa tubuh mengamalkan amalan baik, sementara tabiat tubuh fisik manusia itu mengamalkan baik atau amal buruk? Hah? Tubuh kita, fisik kita itu tabiatnya beramal yang buruk apa yang baik? Tabiat fisik. Hah? Innal insana dzaluman la dzalumun jahul. Tabiat tubuh manusia itu berat beramal yang baik. Berat. Sebagaimana penciptaan tubuh. Dari mana tubuh? Hah? Diciptakan dari mana? Mintin, tanah. Karena itu tabiat tubuh selalu kemana? Ke bawah. Malas. Amal itu ke bawah atau ke atas? Hah? Ilaihi yas'adul kallimut tayyibu wal amalus sholih. Kepada Allah, perkataan yang baik dan amal yang sholih senantiasa naik. Berarti sebenarnya kalau tubuh kita kita bawa beramal, itu berarti kita bawa naik apa bawa turun? Naik. Menyelisih tabiatnya enggak? Menyelisih. Dan asalnya berat. Makanya amal itu pada asalnya berat kan? Yang bisa menjadikan amal itu ringan kalau hatinya kuat. Kan begitu kan? Saya buktikan. Ini loh pada waktu bantuan subsidi BBM. Ini sebagai bukti. Orang-orang tua yang sudah jomblo-jomblo sakit rematik. Itu kalau di rumah, mau gak dia ngambil minum jalan kaki gitu? Mau? Mau gak? Gak mau kan? Minta dilayani anaknya, cucunya kan begitu. Saya ini sudah tua, mau dilayani, dibantu. Begitu dapat bantuan subsidi. Mau diwakili? Mau gak dia wakili? Gak mau kan? Berangkat sendiri dengan merasa riang dan senang. Kenapa? Karena ada pemahaman di sini. Walaupun tubuhnya sebenarnya menderita. Kan uang, uang, uang, enak, enak, kan begitu. Lupa semua. Itu menunjuk tubuh itu tabiatnya berat sebenarnya, yang menjadikan ringan kalau hatinya besar. Nah, sekarang kalau orang beramal tidak ikhlas, hatinya besar apa kecil? Besar apa kecil? Kecil. Berarti ketika dia beramal dalam keadaan tidak ikhlas, sebenarnya dia berat apa ringan? Berat. Tanya orang yang beramal tidak ikhlas. Berat. Berat dia. Makanya orang munafik itu kalau mau sholat, susah dia. Malas. Kenapa? Karena memang hatinya sudah seperti itu. Ria. Yuro'un. Ya kan? Mereka itu mira. Orang beramal kalau hatinya tidak besar itu berat. Sudah beramal sepanjang zaman, sangat susah dia berat. Ya, berat dia lakukan yang nampak pada manusia, fima yabdu finnas, apa yang nampak dia pada manusia. Kemudian disebutkan lagi, wa innar rajula la ya'malu amala ahli nar, sesungguhnya ada seseorang yang dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fima yabdu finnas, di mana nampak di hadapan manusia kalau itu adalah amalan neraka, wa huwa min ahli jannah, sementara dia termasuk orang ahli surga. Amalan yang membawa kepada neraka. Kebanyakan amalan sesuai dengan syahwat, sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan hawa nafsu. Pada umumnya, amalan yang sesuai dengan hawa nafsu itu disenangi enggak sama pemiliknya? Senangi enggak? Senangi. Tapi bagi orang yang punya hati, punya kehidupan iman, kalau dia sampai terjatuh kepada amalan hawa nafsu, hatinya sakit apa senang? Hah? Hatinya sakit. Dia tahu, ya Allah, saya ini banyak dosa. Tapi dia gak ngomong ke orang. Dia merasakan, kalau dia, ya Allah, saya mau baik, tapi belum muda, saya sudah berusaha, belum baik terus. Terus dia berusaha, dan dia memerangi hawa nafsunya. Tapi Allah takdirkan belum dimudahkan. Tapi hatinya benci dengan keadaannya. Dia marah dengan dirinya. Sampai suatu ketika baru menjelang ajalnya dimudahkan. Orang lain menilai apa? Orang kayak gitu, ahli neraka itu. Sepanjang hidupnya seperti itu. Menjelang akhirnya dia beramal kebaikan, dia tobat, kemudian masuklah dia ahli surga. Kenapa? Padahal dia dulu sepanjang hidupnya zahirnya amal apa? Amal jelek. Ya, ketika dia amal jelek ini, kenapa bisa dinilai sebagai orang yang masuk surga? Karena di sana ada amalan hati. Makanya pernah Ibnu Qayyim membawakan sebuah riwayat, ulama mengatakan orang yang pada pagi hari dia berdosa, kemudian dia menangis kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia sedih dengan keadaannya, mana lebih baik dengan orang yang semalam suntuk, dia mengerjakan ibadah, pagi hari kemudian dia melihat dirinya ahli ibadah, mana lebih baik? Mana lebih baik? Coba, mana lebih baik? Orang yang semalam suntuk dia beribadah, pagi hari dia melihat, kagum dia dengan dirinya. Masya Allah, saya semalam bisa melakukan sholat. Dengan orang yang di pagi hari dia berbuat dosa, kemudian dia menyesal, dia menangis, dia sedih kepada Allah. Mana lebih baik? Lebih baik orang ini. Apa yang menjadikan perbedaan ini? Apa? Amalul qalbi. Amalan hati. Ayo ikhwan fillah rahimani wa rahimakum. Tidaklah dakwah yang mubarakah ini, dakwahnya para ulama salaf, dakwahnya ahli sunnah, kecuali mendidik kita menjadi orang-orang yang memiliki amalan hati yang besar. Bukan menjadi orang yang sekarang mulai tenggelam dengan simbol-simbol yang zahir. Mulai tenggelam dengan merek-merek yang zahir. Itu bukan siarnya salafus saleh radhiyallahu anhu. Itu bukan siarnya para ulama sunnah. Lihat Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ketika ada seorang mimpi melihat beliau Syekh Al-Albani mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Al-Albani ditelepon, "Wahai Syekh, saya melihat dalam mimpi saya engkau seperti ini, seperti ini," kata Syekh Al-Albani. Sambil menangis, "Saya adalah penuntut ilmu biasa." Sambil menangis. Inilah mereka, orang-orang yang menjaga hati mereka. Maka tidak mungkin kita bisa memiliki kekuatan hati seperti ini kalau kita jahil dengan persoalan hati. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya untuk kembali punya kesadaran dalam mendidik diri dengan ilmunya Allah dan mempunyai thalabul ilmi yang benar, bagaimana kita bisa kembali menjadi orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala di hati kita, dengan mentauhidkan Allah, dengan mencintai Allah melebihi dari yang lain, dengan takut kepada Allah, dengan berharap kepada Allah, dan itu menjadi syiar kita. Dan marilah kita banyak kembali thalabul ilmi untuk mendidik hati kita untuk meraih kemuliaan iman ini, sehingga mudah-mudahan Allah mengembalikan agama kita dengan baik dan menolong kita menjadi orang-orang yang selamat dan beruntung di dunia sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita akhiri sampai di sini. Pada kajian akan datang kita akan lanjutkan penjelasan dari hadis ini dan juga hadis yang lain. Pada akhir penjelasan usul yang ke-9 tentang ukuran hakikat menyanyiakan daripada amalan hati akan membawa kepada kebinasaan kita. Na'udzubillah wa iyyadzubillah min dzalik. Kita akhiri majlis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu fiha. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.